Ya. Jadi fisik tidak, secara maknawi diolok-olok, dihina, dicaci. Nah, sekarang ada metode yang kedua yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu metode menyakiti. Metode dengan melawan dengan kekuatan. Melawan dengan fisik. Dengan kekuatan fisik. Maka mulai saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya saya akan bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa, kemudian disakiti melalui fisik beliau. Dan juga kita akan bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disiksa, disakiti, diintimidasi dengan fisik mereka oleh orang-orang kafir Quraisy. Cerita pertama tentang perlawanan orang-orang kafir Quraisy melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fisik atau dengan kekuatan, yaitu cerita yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah. Beliau bercerita, "Kana an-nafarul ladzina yu'zuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi Abu Lahab wal Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa Adi ibnu Hamra Ats-Tsaqafi wa ibnu Al-Asda Al-Hudali wa kanu jiranuhu wa kana ahaduhum yatrahu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmah syah wa huwa yusalli wa ba'dhum yatrahuha fi barmatihi idza insabbat lahu." Ibnu Ishaq bercerita, orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara fisik di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Adi bin Hamra Ats-Tsaqafi, Ibnu Asda Al-Hudali. Saya ulangi, orang-orang yang mencela atau bukan mencela, orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Adi bin Hamra Ats-Tsaqafi, Ibnu Al-Asda Al-Hudhari. Saya ulangi sekali lagi, Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Adi bin Hamra Ats-Tsaqafi, dan Ibnu Al-Asda Al-Hudhari. Mereka ini adalah tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka senantiasa melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran kambing tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Mereka juga sebagian meletakkan perut isi kambing tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari sholatnya. Jadi langsung didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam siksa langsung. Kemudian saya akan bacakan beberapa riwayat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi intimidasi fisik oleh orang-orang kafir Quraisy secara langsung demi menghadapi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakin diterima oleh masyarakat di kota Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya bacakan hadisnya kemudian saya terjemahkan. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu salat di Baitullah. wa Abu Jahlin wa ashabulahu wa ashabun lahu julus. Dan saat itu ada Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk di Baitullah juga, yaitu di Masjidil Haram. Idh qala ba'dhum li ba'd, sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, ayyukum yaji'u bisala jazurin bani fulan fayadha'uhu ala dhahri Muhammad idza sajad. Siapa di antara kalian yang mendatangkan perut binatang unta, diisi perut binatang unta. Salajazur. Salajazur itu adalah isi perut binatang unta. Dari keturunan fulan. Keturunan kabilah fulan. Kemudian dia meletakkan di punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia sujud. Ini taruhan mereka di antara mereka. Pamba'atsa asqal qaum wa huwa Uqbah bin Abi Mu'aid faja'a bihi. Maka bangunlah orang yang paling celaka di dunia, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid pakai ta. Lalu dia datang membawa salajazur tadi. Itu perut kotoran unta. Panadhara hatta idza sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi wa baina katifaihi. Lalu dia menunggu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, maka dia meletakkan di punggungnya dan di antara dua pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anzuru la ughni syai'an law kanat li mana'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, dan aku melihat kejadian itu, aku tidak bisa menolong sedikit pun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku memiliki mana'ah, yaitu kekuasaan untuk menahannya, niscaya aku akan tahan. Faja'alu yadhhaqun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid. Lalu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pun tertawa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud. La yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengangkat kepala beliau sampai datang Fatimah radhiyallahu anha. Fatarahathu an dhahrihi farafa'a ra'sahu. Kemudian Fatimah mengangkat dari pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun mengangkat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, Allahumma 'alaika bi Quraisy thalath marrat. Fa syaqqa dzalika 'alaihim idza'a 'alaihim. Ya Allah, hancurkan Quraisy sebanyak 3 kali. Maka doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut menakutkan orang-orang kafir Quraisy. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan atas mereka. Wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dzalikal baladi mustajabah. Sebabnya karena mereka mengira dan menganggap bahwa yang berdoa di kota Mekah doanya kabul. Ini yang membuat mereka apa? Takut dengan doa tersebut. Tsumma samma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan nama-nama yang agar mereka dilaknat oleh Allah. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal. Wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, hancurkan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, hancurkan Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah. Dan hancurkan Al-Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aif wa Addas Sabi' falam yahfadhu. Dan hancurkan Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aif. Dan beliau menyebutkan orang yang ketujuh dan tidak menghafalnya. Fawalladhi nafsi biyadih laqad ra'aytu alladhi alladzina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi qalibu Badar. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 orang tadi mati terkapar tatkala peperangan Badar. Berarti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan langsung intimidasi fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah beliau hanya mendapatkan olok-olokan. Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini semua cerita-cerita agar kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah beliau memperjuangkan agama Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, qala Abu Jahlin, Abu Jahal berkata, hal ya'firu Muhammadun wajhahu baina adhhirikum? Artinya, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'firu wajhahu baina adhhirikum, yaitu melempari dengan tanah dan pasir di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalian? Faqila na'am, maka ada yang mengatakan iya. Faqala wallata wal al-'uzza la'in ra'aituhu yaf'alu la'ata'anna 'ala raqabatihi aw la'afiranna wajhahu. Maksudnya begini, apakah kalian melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Jahal ini, dia sujud di hadapan kalian? Maksudnya sujud kepada Allah di hadapan kalian. Maka Abu Jahal dijawab, iya, dia sujud di hadapan kita. Abu Jahal mengatakan, demi Lata dan Uzza, kalau seandainya aku melihat dia melakukan itu, sujud kepada Allah, la ata'anna ala raqabatihi aw la a'firanna wajha. Sungguh aku akan injak di lehernya dan aku akan benar-benar menanamkan wajahnya ke dalam tanah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian beliau salat. Za'ama liyata'a ala raqabatihi fama faja'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala qibayhi wa yattaqi bi yadayhi. Abu Jahal ingin menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Abu Jahal ingin melakukan itu kecuali dia melangkah ke belakang dan bertahan ataupun bersandar dengan kedua tangannya. Jadi dia seperti ini, tidak bisa bergerak. Faqalu malaka ya Abul Hakam. Lalu kawan-kawannya Abu Jahal mengatakan, apa, ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Abul Hakam adalah panggilan dari Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, inna baini wa bainahu lakhandaqan min nar wa haulan wa ajniha. Aku melihat antara aku dengan dia ada parit dari api. Wa haulan wa ajniha, dan halangan-halangan serta sayap-sayap yang menghalangiku untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law dana minni lakhtatafathu lakhtatafathul malaikah udwan udwan." Kalau seandainya dia berani mendekat kepadaku, niscaya para malaikat akan memotongnya sepotong-sepotong, setulang-setulang. Ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi siksaan fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu maqal. Jadi kalau ingin antum meringkas ceritanya. Cerita yang pertama, cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud diletakkan kotoran perut unta di punggung beliau dan di pundak beliau. Dan yang menolong pada waktu itu adalah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Cerita yang kedua, yaitu Abu Jahal berniat untuk menginjak leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal tidak sanggup untuk bangun karena melihat di depannya terdapat parit api dan juga para malaikat yang menjaga. Cerita yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Sa'altu Abdullah ibn Amr an ashaddi ma sana'a al-musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair ini adalah sepupu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Keponakan, bukan sepupu. Keponakan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah sahabat Nabi. Tentang sesuatu yang paling sadis yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari dahulu para ulama mengkaji dan menggali apa saja yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah seperti kita sekarang, menceritakan bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah menghadapi siksaan secara maknawi dan siksaan secara fisikly. Kemudian Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma berkata, "Ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'ayth jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ingat, ini musuh Islam, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang itu yang tatkala itu sedang sholat. Fawada'a rida'ahu fi 'unuqihi. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan surbannya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Fakhannaqahu bihi khanqan syadidan. Maka dia cekik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang keras. Faja'a Abu Bakrin hatta dafa'ahu anhu. Subhanallah. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai mendorong Uqbah bin Abi Mu'ayth. Qala, lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu wa arda, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum?" Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengucapkan Rabb-nya adalah Allah, padahal dia telah datang dengan tanda-tanda, bukti-bukti nyata dari Rabb kalian? Ini perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendapatkan intimidasi fisik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian contoh yang lain lagi, Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, pernah semena-mena terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merobek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dia disakiti oleh anjing, dikejar-kejar anjing. Kemudian siapa dia di sini? Utaibah, Utaibah bin Abu Lahab. Maka suatu ketika keluarlah Utaibah bin Abu Lahab menemui orang-orang Quraisy. Lalu setelah itu dia singgah di sebuah tempat yang disebut dengan Az-Zarqa. Maka pada saat itu ada singa. Bukan hanya anjing biasa. Singa yang mengelilinginya. Sampai Utaibah berkata, "Ya wail ummi, huwa wallahi akili kama da'a Muhammadun alayya." Celaka aku wahai ibuku. Sungguh singa ini akan memakanku, demi Allah dia akan memakanku. Sebagaimana Muhammad, doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadapku. Fatalani Ibnu Abi Kabsyah wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam fa akhadha al-asad bi ra'si fa dhabahahu. Qatalani Ibnu Abi Kabsyah, telah membunuhku Ibnu Abi Kabsyah dan dia sedang di Mekah dan aku berada di negeri Syam. Lalu Al-Asad, singa tersebut, mengambil kepalaku dan menyembelihnya. Maksudnya di sini adalah Utaibah bin Abi Lahab, dia mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan di dunia, dipenggal lehernya oleh musuhnya. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain lagi, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Abu Jahl, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah la atiyannahu hatta ata'a 'ala 'unuqihi. Abu Jahl berkata, jika aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah, sungguh aku akan mendatanginya sampai aku menginjak lehernya. Qala faqala alaihi salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law fa'ala la aqadathu al-malaikatu 'ayanan." Kalau seandainya Abu Jahal melakukan itu, niscaya para malaikat akan membunuhnya dan bisa langsung dilihat oleh mata manusia. Subhanallah. Walau annal yahuda tamannau al-mauta lamatu. Kalau seandainya kaum Yahudi berangan-angan kematian, maka niscaya dia akan dihancurkan oleh para malaikat. Wa ra'au maq'idahum fin-nar, dan mereka akan melihat tempat-tempat mereka di dalam neraka. Walau kharaja alladhina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Kalau seandainya keluar orang-orang yang menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan pulang dan mereka tidak akan mendapati harta dan keluarganya. Artinya harta dan keluarganya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain yang menceritakan bagaimana intimidasi fisik orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa jaa Abu Jahal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang salat, datanglah Abu Jahal. Faqal, lalu Abu Jahal berkata, "Alam anhaka an hadza?" Bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan ini? "Alam anhaka an hadza?" Bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan ini? Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazabarahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi dan Abu Jahal menghinanya. Faqala Abu Jahal, innaka la ta'lamu ma biha nadin aktsara minni. Sesungguhnya engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang paling lantang suaranya di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy dibandingkan aku. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, itu surat Al-Alaq ayat 17 sampai 18. Falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Hendaklah ia memanggil kawan-kawannya dengan suaranya yang lantang. Sana du'u zabaniyah. Kami akan panggilkan zabaniyah. Ya, zabaniyah artinya adalah neraka zabaniyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lau da'a Nadiyah la akhadhathu zabaniyatullah." Kalau seandainya dia memanggil orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencelakakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan neraka zabaniyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati intimidasi fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Abu Lahab mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan dari Rabi'ah ibn Abbad Ad-Daili. Wa kana jahiliyan aslam. Dan dahulu beliau adalah orang Arab jahiliyah yang nantinya masuk Islam. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara ainayya bisuqin dzil majaz." Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua mata kepalaku di pasar yang nama pasarnya adalah Dzul Majaz. Dan beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. "Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifun." Dan Nabi Muhammad SAW masuk ke gang-gang pasar tersebut. Dan orang-orang mutasaffiqun, yang artinya orang-orang waktu itu masih lagi rame-ramenya. Orang-orang pada waktu itu memojok-mojokkan beliau, menyempit-nyempitkan beliau. Subhanallah. "Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an." Aku tidak pernah melihat seorang pun mengucapkan sesuatu. "Wahuwa la yaskut." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diam. Dan tetap mengucapkan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Jadi dakwah beliau tidak dijawab, tapi dijawab dengan fisik. Disempit-sempitkan. Dan beliau tetap tidak bergeming. Beliau tetap tidak bergeming. "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian akan beruntung. "Illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadhi'ul wajh dzu ghadiratain." Di belakang beliau, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ahwal. Ahwal itu adalah kalau tidak salah ahwal itu yaitu kakinya letter X. Wadi'ul wajah. Wadi'ul wajah berarti wajahnya bagus rupanya. Zu ghadiratain. Yang mempunyai dua cabang, jambang. Yuqalu innahu sabi', yaqulu innahu sabi' kadzib. Orang tersebut mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang, "Jangan didengar. Dia adalah tukang sihir, tukang dusta." Fakultu, lalu aku berkata, yaitu Rabi'ah bin Abbad, berkata, "Man hadza?" Siapa orang ini yang mengatai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tukang sihir, tukang dusta? Qalu Muhammad bin Abdullah wa huwa yadhkurun nubuwah. Mereka mengatakan beliau adalah Muhammad bin Abdullah dan beliau mengaku menjadi nabi. Qultu wa man hadzal ladzi yukadzibuhu? Siapa yang mendustakan itu yang di belakangnya? Qalu ammuhu Abu Lahab. Di belakangnya adalah yang mendustakannya, yaitu Abu Lahab. Yang mengatakan ini pendusta, ini tukang sihir, itu adalah pamannya Abu Lahab. Qultu ya'ni ibna Abi Zinad innaka kunta yawma idzin saghiran. Qala la wallahi inni yawma idzin la'aqil. Aku mengatakan Ibnu Abi Zinad, yaitu perawi riwayat ini, engkau mungkin waktu itu masih kecil. Maka beliau mengatakan, tidak, aku waktu itu sudah dewasa. Aku sudah mengerti dan paham cerita tersebut. menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan diintimidasi fisik oleh orang-orang kafir Quraisy. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh dari intimidasi Abu Lahab. Sekarang kita ambilkan lagi intimidasi dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ceritanya hampir sama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth lah yang meletakkan kotoran perut unta tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di punggung beliau dan di pundak beliau. Namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang-orang Quraisy menyiksa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang disiksa adalah yaitu Mus'ab bin Umair. Afwan, sebelum itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau disiksa juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yakhthubu fil Masjidil Haram fadarabahu al-musyrikun. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah di Masjidil Haram dan orang-orang musyrik memukuli beliau. Wa kana mimman darabahu Utbah bin Rabi'ah haitsu ja'ala yadhribu 'ala wajhi bina'laini hatta yu'rafa wajhuhu min anfihi. Dan yang memukul salah satunya adalah Utbah bin Rabi'ah, yang mana dia memukul wajah Abu Bakar As-Siddiq dengan sendalnya, sehingga terlihat bekas sendal di wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan membedakan dengan hidung beliau. Artinya hidungnya tidak terkena, wajahnya yang terkena, ada bekas sendal di wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang diintimidasi secara fisik adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jahara Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bil Qur'an di Makkah, fadarabuhu darban athara fi wajhihi. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama kali melantangkan suara membaca Al-Qur'an di kota Mekah. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy memukulinya di wajahnya dan membekas pada wajahnya. Ini intimidasi orang-orang kafir Quraisy terhadap siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, inna ummuhu lamma 'alimat bi islamihi akhrajathu min manzilihi. Ibunya Mus'ab bin Umair ketika mengetahui, sang ibu ketika mengetahui Mus'ab bin Umair anaknya masuk Islam, maka diusir dari rumah. Wa kana fatan munna'aman fi baiti Thara. Dan Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya di tengah keluarga yang sangat kaya raya. Fa asbaha la yajidu ma yasuddu jaw'ahu hatta kana jilduhu yatakhashshafu wa yatatayaru kama yatatayaru jildul hayyah minal ju'. Dan dulunya orang kaya, maka akhirnya Setelah masuk Islam, beliau diusir dari rumahnya, tidak mendapati sesuatu yang menutupi rasa laparnya. Sampai-sampai saking laparnya, kulit-kulit beliau itu terkelupas. Sebagaimana terkelupasnya kulit ular karena lapar. Sebagaimana terkelupasnya kulit ular karena lapar. Wa kana yahmiluhu as-sahabatu ala awadil qaus min shiddatil ju'. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membawa beliau di atas tandu karena saking laparnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardhahu. Siapa tadi yang Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair. Yang keempat, Bilal. Bilal terkenal kisahnya. Beliau mendapati siksa yang tidak didapati oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa demikian? Siksa Bilal sangat keras. Karena beliau termasuk mawali. Mawali itu budak. Umayyah bin Khalaf, sang majikan Bilal pada waktu itu, meletakkan tali di lehernya Bilal. Kemudian Umayyah bin Khalaf menarik tali tersebut dan menghantarkan Bilal kepada anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil tersebut pun membawa Bilal berkeliling ke gunung-gunung di Mekah. Jadi yang membawa siapa? Anak kecil. Kalau yang membawa orang tua, ini masih ada ini sama-sama orang tua. Ini yang menyiksanya anak kecil. Dan disuruh berputar-putar di gunung-gunung kota Mekah. Wa kana yukhrijuhu idza humiyatiz zahirah fa yatrahuhu fi batha Makkah. Dan Umayyah bin Khalaf alaihi la'natullah mengeluarkan Bilal jika telah panas matahari benar-benar panas. Kemudian dipanaskan di Batha, yaitu padang pasir kota Mekah. Tsumma ya'muru bis-sakhrah al-'azimah wa tudau 'ala sadrih. Kemudian Umayyah bin Khalaf memerintahkan untuk diambilkan batu besar dan diletakkan di atas dada Bilal. Wa yaqulu lah la tazalu kadzalik hatta tamut aw takfura bi Muhammad. Dan Umayyah bin Khalaf mengatakan, kamu akan disiksa seperti itu sampai kamu mati, atau pilihan kedua, kamu kufur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bilal radhiyallahu anhu ardhah tidak menambahkan kecuali dengan ucapan ahadun ahad. Ahad ahad, yang tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta marra bihi Abu Bakar fashtarahu wa ataqahu. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati Bilal yang sedang disiksa radhiyallahu anhu ardhah, kemudian beliau melepaskannya dan memerdekakannya. Membelinya dan memerdekakannya. Yang keempat, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar sahabat Nabi, Yasir pun sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir adalah budak dari Bani Makhzum. Bapaknya masuk Islam, beliaunya masuk Islam, ibunya masuk Islam. Ammar masuk Islam, Yasir masuk Islam, Sumayyah masuk Islam. Fakana al-musyrikun yukhrijunahum ila al-abtah idza humiyatir ramdha wa yu'adzibunahum biharriha. Orang-orang musyrik mengeluarkan mereka ke daerah namanya Abtah jika hari telah benar-benar panas, dan menyiksa mereka dengan panasnya hari tersebut. Wa marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan mereka sedang disiksa. Faqala abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah, bergembiralah, wahai keluarga Ammar, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Hadis riwayat Imam Hakim. Hadisnya semua ini sahih. Famata Yasir fil azab. Dan Yasir radhiyallahu anhu meninggal karena disiksa. Wa ta'ana Abu Jahal Sumayyah fi qubuliha bi syirbatin faqatalaha. Abu Jahal menusukkan dengan tombaknya ke kemaluan Sumayyah dengan hirbah, yaitu tombak yang kecil ke kemaluan Sumayyah yang menyebabkan wafatnya Sumayyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fakanat awwala syahidatin fil Islam. Maka Sumayyah adalah wanita yang mati syahid pertama kali di dalam agama Islam. Sahabat selanjutnya yang mendapatkan siksa dan intimidasi yaitu Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat disiksa orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam siksa. Kanu yada'unahu 'alal jamr wa yada'una 'alaihi al-hijarah. Mereka senantiasa meletakkan Khabbab di atas batu panas. Alal jamr, batu panas. Dan meletakkan di atasnya lagi batu. Jadi di bawah batu, di atas batu. Na'udzubillah. Fala yutfi'ul jamr illa wadakka zahruhu yadubu 'alaiha. Maka tidaklah batu panas tersebut mendingin kecuali punggungnya sudah meleleh. Subhanallah. Khabbab bin Al-Arat. Ini sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka disiksa tatkala mereka benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Cerita yang lain lagi tentang Khabbab, saya sebutkan dua cerita lagi terakhir. Ja'a Khabbab radhiyallahu anhu yawman ila majlis Umar radhiyallahu anhu faqal udnu kama ahadun ahaqqu bihadzal majlis minka illa Ammaran. Suatu ketika Khabbab radhiyallahu anhu datang ke majlis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Majlis Umar. Mungkin Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Datang Khabbab. Kemudian Umar mengatakan, mendekatlah wahai Khabbab. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak di majlis ini daripada engkau kecuali Ammar. Ammarnya sudah meninggal. Kecuali Ammar. Fajala Khabbab yurihi atharan bi dhahri mimma azabahu al-musyrikun. Maka Khabbab radhiyallahu anhu memperlihatkan punggung beliau. Punggung bekas siksaan orang-orang musyrik. Islam sampai ke kita tidak mudah. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan tetesan darah, penuh dengan tangisan, penuh dengan pengorbanan. Termasuk orang-orang yang lemah yang disiksa, Hamamah. Hamamah. Walidatu Bilal. Hamamah adalah ibu Bilal radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini kalau seandainya kita sekarang berjuang dengan harta kita, dengan keringat kita memperjuangkan agama Islam, maka kita belum seberapa dengan perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Memperjuangkan waktu kita, memperjuangkan tenaga kita, meninggalkan keluarga untuk berdakwah, belum seberapa dengan perjuangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamamah ibunda Bilal radhiyallahu anhuma. Bagus, seorang anak perempuan diberi nama Hamamah. Hamamah. Kemudian termasuk juga yang disiksa yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliaulah yang membeli budak-budak tersebut tatkala mereka disiksa. Kemudian beliau merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang terakhir pada pertemuan ini, nanti masih banyak cerita-cerita yang lain, disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu berkata, "Qultu li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, akana al-musyrikun yablughuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-'adzab ma yu'dzuruna bihi fi tarki dinihim?" Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah orang-orang musyrik menyiksa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siksaan yang sebenarnya kalau sahabat tersebut meninggalkan agamanya dimaafkan. Paham maksudnya? Apakah, jadi ada Sa'id bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, apakah orang-orang musyrik menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah dengan siksaan yang pedih, yang kalau seandainya para sahabat tersebut meninggalkan agama akibat siksaan ini, mereka ma'zur, mereka dimaafkan, karena siksaannya sangat sangat pedih, sangat sadis." Paham ceritanya? Nah, Abdullah bin Abbas menjawab, "Na'am wallah, iya benar, demi Allah. In kanu la yadribuna ahaduhum wa yaju'unahu wa ya'tishunahu hatta ma yaqdiru an yastawiya jalisan min shiddati ad-dar alladhi bih." Mereka memukuli sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membuat lapar mereka dan membuat kehausan mereka sampai-sampai tidak bisa untuk duduk saking beratnya siksa yang mereka dapati. Hatta yu'tihim ma sa'aluhu minal fitnah. Sampai para sahabat tersebut memberikan apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy karena saking disiksanya. Hatta yaqululah Allah tawal uzza ilahuka min dunillah wa yaqulu na'am. Sampai orang-orang kafir Quraisy ketika menyiksa kemudian mengatakan, "Apakah Lata dan Uzza adalah Tuhanmu selain Allah?" Maka sahabat-sahabat ini saking karena pedihnya siksanya mereka mengatakan, "Iya." Hatta innal ja'la la yamurru bihim fayaquluna lah, "Ahadzal ja'lu ilahaka min dunillah?" Fayaqulu na'am, iqtida'an minhum mimma yablughuna min juhdin. Sampai ada seekor anak sapi lewat. Kemudian demi menghinakan para sahabat tersebut, orang-orang musyrik mengatakan, "Itu anak sapi, apakah dia adalah Tuhanmu selain Allah?" Subhanallah, sampai segitu. Maka karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tersebut mendapati siksa yang sangat pedih, mereka sampai mengatakan, "Iya." Saking pedihnya siksa yang mereka dapati. Ini pada ikhwah, perjuangan Islam tidak mudah. Dan cerita-cerita ini nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan cerita-cerita ini. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, meskipun disiksa-siksa seperti ini, ternyata subhanallah banyak yang masuk Islam. Dalam kejadian-kejadian seperti ini, banyak yang masuk Islam. Hamzah, Abu Dzar Al-Ghifari, Bamat Al-Azdi, Amr ibn Abbasah, ya, banyak yang masuk Islam. Karena melihat penyiksaan-penyiksaan yang sangat pedih yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang lemah-lemah, para budak, orang-orang lemah, miskin dan semisalnya. Mudah-mudahan cerita ini menggugah kita untuk lebih berjuang, berkorban, memperjuangkan agama Islam, walau dengan apapun yang kita miliki. Jangan pernah bosan, jangan pernah meremehkan kebaikan, walau sedikit pun. Ini kajian, misalkan nanti datang Ustaz Abu Qatadah, Jumat, Sabtu, Ahad, maka sebarkan. Sebarkan kepada kaum muslimin. Ada kajian umum agar mereka menimba ilmu. Itu perjuangan Islam. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Saya jadi teringat dulu tahun yang lalu datang ke tanah pasir Mekah Grogot, tanah pasir Grogot maksud saya. Mekah. Tanah pasir Grogot. Di situ ada kajian, ada seorang ustaz jauh dari pedalaman. Pedalaman Kalimantan Timur. Setiap kali berdakwah di pedalaman dihadang oleh kaum Nasrani. Kadang mau dibunuh, kadang mau dipukul dan semisalnya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan pengorbanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lebih tidak apa-apanya lagi yang cuma datang nuntut ilmu. Itu pun boleh ngantuk-ngantuk dikit. Itu boleh untuk absen sekali, dua kali. Dan sangat disayangkan sekali kajian-kajian seperti ini, mungkin waktunya juga setelah sholat isya, sangat jarang orang yang mengikuti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini penting dan ini bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian ini kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.